Jauh perjalanan mencari intan pujaan, aduhai dimana puan, mengapa pergi tanpa pamitan. Lembahku turun cemas bimbang, harapan timbul tenggelam, aduhai permata hati.